ya, yang tahapnya masih takut atau ketakutan. Ya. Illal mukroh, kecuali seorang yang dipaksa. Ya. Ya, kalau tidak melakukan akan dibunuh. Ya. Illal mukroh, kecuali orang yang mukroh, dipaksa. Demikian Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan, ya, bahwasannya pembatal-pembatal keislaman yang sudah kita bahas itu tidak ada perbedaan antara yang bercanda dengan yang tidak bercanda, juga orang yang khaif, yang takut, ya. Ini menunjukkan bahwasannya seorang yang bercanda, ya, melakukan 10 pembatal, salah satu dari 10 pembatal keislaman yang sudah kita bahas, ya, walaupun dia hanya bercanda, ya, maka dia terjatuh ke dalam kekufuran. Ya. Seorang yang bercanda mengucapkan ucapan kekufuran, ya, ucapan-ucapan yang mengandung riddah, ya, maka dia kafir. Ya. Oh, sekedar bercanda saja, bersenda gurau, enggak serius kok. Ya. Hati-hati. Jika yang dia ucapkan adalah ucapan kekufuran, maka dia telah kafir walaupun bercanda. Ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat At-Taubah ayat 65 dan ayat 66. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apabila engkau tanya kepada mereka, maka niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan main-main. Ya. Maka jawablah kepada mereka, ya Muhammad, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Ya. La ta'tadziru, jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ya. Apa sebab turunnya ayat ini? Ya. Sebab turunnya ayat ini adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari perang Tabuk. Ya. Di tengah perjalanan, sebagian rombongan, ya, mereka ketika beristirahat, ya, mengucapkan ucapan kufur. Ya. Apa ucapannya? Ma ra'ayna misla qurra'ina ha'ula'i akzab al-sunan wa arghab butunan wa ajban 'inda al-liqa. ya'nuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Kata sebagian mereka, kami tidak melihat semisal para qurra kami, para qari kami. Siapa ini maksud? Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Kami tidak melihat semisal para qurra kami yang lebih dusta lisannya, ya, yang lebih rakus perutnya, yang lebih pengecut ketika di medan tempur. Nah, gak ada yang lebih pengecut, gak ada yang lebih dusta lisannya, yang gak ada yang lebih rakus perutnya daripada mereka ini. Ya. Yang dimaksud adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Di majelis itu ada Auf bin Malik. Ya. Kata Auf bin Malik, ya, karena cemburu dengan ucapan ini, ya, kadzabta walakinnaka munafiq, kamu dusta. Nah, akan tetapi engkaulah si munafik. Ya. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang kamu ucapkan ini. Maka Auf bin Malik mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melapor. Ya. Akan tetapi wahyu telah mendahului Auf bin Malik. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu duluan. Ya, sebelum Auf bin Malik datang. Karena wahyu turun, ya. Wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Nah. Orang-orang ini, ya, atau yang mengatakan ucapan tadi, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta maaf, ya. Ya Rasulullah, kunna natahaddatsu haditsar ruk, ya, naqta'u bihi 'anat tariq. Nah, ya Rasulullah, kami, ya, membicarakan naam obrolan tentang rombongan, ya, yang tujuannya untuk menghilangkan rasa lelah dan letih karena perjalanan safar ini. Ya. Nah, ya. Mengakunya bercanda, main-main, sekedar untuk menghilangkan lelah dan letih. Ya. Nah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah naik di atas kendaraannya dan tidak menoleh kepada orang tadi, ya. Beliau hanya mengatakan atau membaca ayat ini. Ya. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah katakan apa? Kalian telah kafir setelah iman kalian. La ta'tadhiru, jangan minta maaf. Nah, Allah enggak memberi uzur kepada orang yang main-main tadi, yang bercanda dan bersenda gurau. Hati-hati, ya. Ngejek, mengolok-olok atau bermain-main dengan Allah dan Rasulnya, atau ayat-ayat Allah, atau agama Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Yang bercanda dan bergurau saja, ya, dengan ucapan-ucapan kufur tadi, ya, tidak diberi udzur, dia tetap kafir, keluar dari Islam. Apalagi yang serius, ya. Nah, apalagi yang tidak bercanda. Nah. Wal khaif, demikian pula orang yang takut. Nah, ya. Orang yang takut. Siapa itu orang yang takut? Ini maksud di sini. Itu seorang yang mengucapkan ucapan kekufuran, ya, atau melakukan perbuatan yang perbuatan tersebut adalah perbuatan kekufuran, ya, dia lakukan karena takut dari orang kafir. Takut, ya, takut diturunkan jabatannya, takut dipecat, ya. Nah, atau yang semisalnya, ya. Orang seperti ini la yu'dzar, tidak diberi uzur. Ya. Yang wajib bagi dia adalah apa? Sabar. Nah. Misalkan dia menyembelih untuk selain Allah, ya. Dia mengikuti acara seperti itu, ya, karena enggak enak, ya. Nah, atau karena takut dari orang kafir, ya, sehingga dia melakukan perbuatan menyembelih untuk selain Allah, atau bahkan dia mencela Islam dan kaum muslimin, ya, karena takut kepada orang-orang kafir. Ya. Nah. Atau dia bertanazul, mengalah dalam urusan-urusan agama, ya, karena takut kepada orang kafir. Yang seperti ini namanya mudahana, ya, menjilat. Dan haram hukumnya, ya. Bahkan menyebabkan dia kufur. Wallahu yaqul, dan Allah berfirman, waddu law tudhinu fayudhinun. Nah. Mereka orang-orang musyrik menginginkan agar engkau bermudahana, sehingga mereka pun nanti bermudahana kepadamu. Ya. Bersikap lunak. Ya. Nah. Mudahana, ya, tidak boleh, ya, di dalam dinullah ini, ya, di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Walaupun dia adalah seorang yang sedang takut keadaannya, ya, gak boleh bermudahana, ya. Selama apa? Selama belum sampai dia dipaksa, ya. Kalau sekedar takut, ya, dari orang kafir, ya, yang belum jelas, ya, nah, maka ini enggak boleh. Ya. Namun kalau sudah sampai pada derajat ikrah, pemaksaan, ya, ini lain lagi pembahasannya. Nah, boleh ketika sampai pada derajat pemaksaan, yang kalau tidak dilakukan, ya, bisa jadi risikonya adalah nyawa, ya. Nah, makanya seperti ini, ketika keadaannya mukroh, ya, dipaksa, ya, dan dia tahu benar bahwasanya orang kafir ini mampu untuk melakukan ancaman yang diberikan kepadanya, ya. Di sana ada syurutul ikroh, ya, ada syarat-syarat pemaksaan, yang jika dia atau seseorang dipaksa, ya, maka dia boleh melakukan perbuatan kufur atau ucapan kufur karena sebab pemaksaan tersebut. Nah, ada syarat-syarat ikrah. Nah, tidak hanya sekedar ancaman atau, ya, peringatan, ya, akan tetapi ada syarat-syarat ikrah. Ketika kondisinya dipaksa seperti ini, maka boleh. melakukan hal-hal tadi dalam rangka apa? Ya, untuk keselamatan dirinya. Nah, dengan syarat, apa syaratnya? Hatinya tetap tenang dalam keimanan. Nah, hatinya tetap tenang dalam keimanan. Jazakallahu khairan. Dan juga dengan syarat apa? Tujuan dia melakukan ya, permintaan kekufuran dari orang kafir tersebut ya, adalah untuk apa? Ya, untuk menyelamatkan dirinya ya, dari pemaksaan tersebut. Bukan untuk membuat ridho orang kafir itu ya. Bukan untuk membuat ridho orang kafir tersebut, tapi sekedar untuk apa? Supaya terselamatkan dari paksaan tadi ya. Tapi kita baca penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan Hafidhahullahu Ta'ala. Kata beliau rahimahullah hafizahullah taala, la farqa fi hadhihi an-nawaqidil ashrah bainal jad alladhi yaqsudu ma yaqulu aw yaf'alu wal hazil wa huwa alladhi la yaqsud. Kata beliau tidak ada perbedaan dalam dalam 10 pembatal keislaman ini. Ya. Antara yang serius ya, yaitu yang memang bermaksud ya, untuk mengucapkan ucapan kufur atau melakukan perbuatan kufur ya, memang dia niatkan ya, dia sengaja ya. Walhazil ya, dan orang yang bercanda atau bergurau, enggak ada perbedaan, sama saja. Orang yang bergurau wa huwa alladhi la yaqsud, yaitu orang yang tidak meniatkan dengan hatinya. Nah, bercanda ya, enggak serius. Nah. Wa inna ma yaf'alu hadza min babil mazhi wal la'ib. Hanya saja dia melakukan ini karena untuk bergurau, bercanda dan bermain-main. Wa fi hadza raddun 'alal murji'ati. Maka kalimat ini ya, tidak ada perbedaan dalam pembatal-pembatal keislaman ini antara yang serius dengan yang bercanda. Ya. Jika dia mengucapkan ucapan kufur atau melakukan perbuatan kufur, baik dia serius atau bercanda, maka dia telah keluar dari Islam, murtad dari Islam. Dan ini merupakan bantahan kepada orang-orang murji'ah. Nah, alladzina yaqulun, orang-orang murji'ah yang mereka mengatakan, la yakfur hatta yataqida biqalbih. Orang seperti ini enggak kafir. Ya, kalau dia bercanda, bergurau, bermain-main, ya, enggak serius, enggak masuk dalam hatinya kok, ya. Nah. Dia enggak kafir sampai dia meyakini dengan hatinya. Meyakini ucapan kekufuran tersebut atau perbuatan kekufuran tersebut. Nah, kalau dia belum meyakini dengan hatinya enggak kafir. Ini murji'ah. Ya. La farqa bainal jadi wal hazil, kata mereka enggak ada toib ya. Nah, mereka orang-orang murji'ah ya. Demikian ya. Keyakinan mereka. Orang yang bercanda dalam mengucapkan kekufuran atau berbuat kekufuran, tidak dikatakan kafir sampai meyakini dengan hatinya. Adapun ahlus sunnati wal jamaah, mereka berkeyakinan la farqa bainal jadi wal hazil, tidak ada perbedaan antara yang serius, yang tidak bercanda, dengan yang bercanda. Enggak ada perbedaan. Awil khaif, demikian pula orang yang khaif, orang yang takut tadi. Ya, orang yang bermudahana. Ya. Nah. Mujamalah. Ya. Apa bahasa Indonesianya? Mudahana, mujamalah. Hah? Melemahkan. Nah, basa-basi ya. Nah, insyaallah. Baik. Tidak ada perbedaan ya, antara yang serius dengan yang bercanda atau orang yang takut tadi, ya. Nah. Karena mudahana atau mujamalah, ya. Alladzi yaf'alu hadhihi al-asya' daf'an lil-khauf. Yang melakukan pembatal-pembatal keislaman ini, ya, hanya karena untuk naam daf'an lil khauf, ya, menghindar dari ketakutan atau rasa takut. Nah. Fal wajib alaihi an yasbira. Padahal yang wajib bagi orang, ya, ketika mendapatkan hal seperti ini dari orang kafir, ya, maka hendaklah dia sabar. Ya. Hendaklah dia sabar. Jangan hanya karena alasan khauf, takut, ya. Nah, takut ini, takut itu, ya. Padahal belum jelas. Naam, secara pasti apakah ancamannya benar apa enggak, ya. Nah. Maka yang wajib bagi dia sebenarnya adalah sabar. Ya. Kecuali al-mukroh, orang yang dipaksa, yaitu yang sampai derajat dipaksa. Idza ukriha an yakula kalimatan fiha kufrun, apabila seseorang dipaksa untuk melakukan ucapan kekufuran atau ucapan yang mengandung kekufuran, walam yumkinhul takhallusu, walam yumkinhut takhallusu minaz zulmi illa biha, dan dia tidak mungkin bisa keluar dari kezaliman kecuali dengan mengucapkan ucapan yang mengandung kekufuran tadi, ya. Farakhasa lahu Allahu fi dzalik, maka Allah memberikan keringanan. Ya. Memberikan keringanan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Ya. Orang yang kafir kepada Allah setelah beriman, ya, maka murka Allah atas mereka. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa untuk berbuat kekufuran sedangkan hatinya tenang dengan keimanan, ya. Bihadza syarat, dengan syarat ini, ya, hatinya tenang dengan keimanan. Wa yakunu qasduhu daf'al ikrah faqat, dan tujuannya adalah untuk menolak paksaan tadi, ya, untuk menghindar atau menyelamatkan diri dari paksaan tersebut saja, ya. Bukan untuk membuat orang kafir ridho, ya. Nah. Illa anna qalbahu la ya'taqidu bima yatalaffadhu bihi. Dan hatinya, ya, tidak meyakini apa yang diucapkannya. Hatinya tidak meyakini apa yang diucapkannya. Kemudian Syekh memberikan contoh di sini. Kama hasala li Ammar bin Yasir, sebagaimana yang terjadi pada Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ketika Amr bin Yasir ya, dipaksa oleh orang-orang kafir ya, untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kama hasala li Ammar ibn Yasir alladhi sabbaba nuzul al-ayati fihi radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang terjadi pada Ammar bin Yasir yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ila akhiril ayah. Lama akhadahul kuffar, ketika orang-orang kafir ya menawannya, menangkapnya, wa'adzabuhu, dan orang-orang kafir mengazab Ammar bin Yasir, hatta yaqula fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai Ammar bin Yasir mau mengucapkan celaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayya subur rasul sallallahu alaihi wasallam. Fawafaqahum wasabbar rasul. Dan karena betul-betul dipaksa ya, sambil diazab, disiksa ya. Nah, maka Ammar bin Yasir mau ya, melakukan apa yang mereka inginkan ya. Nah, dan beliau pun mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Waja'ana diman ila Rasul sallallahu alaihi wasallam khaifan mimma hasala lahu. Setelah kejadian itu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dengan rasa takut ya. Takut dari apa yang telah dia perbuat, yaitu mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, takut ya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ammar bin Yasir, kaifa tajidu qalbak, ya, bagaimana engkau mendapati hatimu ya, bagaimana hatimu ya. Qala mutmainnan bil iman, hatiku dalam keadaan tenang dalam keimanan. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in adu faud. Ya. Kalau mereka mengulangi menyiksamu ya, dan memaksamu mengucapkan ucapan tadi mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, faud. Ulangi lagi. Itu enam ya. Lakukan. Ya. Kalau permintaan mereka adalah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau mereka mengulangi, ulangi lagi ucapanmu. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah. Ya. Maka Allah turunkan ayat ini dalam surat An-Nahl ayat 106. Ya. Man kafara billah min ba'di imanihi. Orang yang kufur kepada Allah setelah beriman ya, maka murka Allah atasnya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tenang dalam keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadran. Akan tetapi ya, orang yang melapangkan dadanya untuk kekufuran, fa alaihim ghadabun minallah ya, mereka lah yang atas mereka murka Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum adabun azim, dan bagi mereka adab yang besar. Dhalika bi'annahu mustahabbul hayata dunya alal akhirah. Wa annallaha la yahdil qawmal kafirin. Yang demikian itu karena mereka mencintai kehidupan dunia naam lebih daripada kehidupan akhirat. Ya. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah. Surat Ali Imran ayat 28. Janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, ya, sebagai pemimpin, sebagai penolong, teman akrab, ya. Min dunil mu'minin. Kemudian meninggalkan orang-orang yang beriman, ya. Jangan seperti ini, ya. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan hal seperti itu, falaisa minallahi fi syai. Nah, maka dia terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Illa an tattaqu minhum tuqah. Kecuali, ya, jika bersiasat. Nah, bersiasat untuk memelihara diri, ya, untuk keselamatan diri dari ketakutan yang ditakutkan dari mereka, ya, atau memelihara diri dari bahaya yang ditakutkan dari mereka, orang-orang kafir. Nah, ini sekedar siasat untuk menghindar, ya, menjaga diri, ya, dari bahaya atau ancaman yang akan mereka timpakan. Intinya tidak ada perbedaan dalam pembatal-pembatal keislaman ini antara yang serius atau bercanda atau yang takut, kecuali yang dipaksa tadi. Nah, kemudian wa kulluha, kata Syekh An-Najdi rahimahullahu taala, wa kulluha min a'dhami ma yakunu khataran. Ya. Semua pembatal-pembatal keislaman ini, 10 yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, semuanya, ya, adalah pembatal keislaman yang paling besar bahayanya. Wa min aktsari ma yakunu wuku'an, dan yang paling banyak terjadi. Yang paling banyak terjadi, yang paling besar bahayanya, dan yang paling banyak terjadi. Jadi 10 perkara ini, 10 pembatal keislaman ini. Jadi 10 pembatal keislaman ini bukan pembatasan bahwasannya pembatal keislaman hanya 10, bukan. Tapi yang boleh disebutkan adalah apa? Pembatal-pembatal keislaman yang paling besar bahayanya dan yang paling banyak terjadi, paling sering terjadi. Fayam bagi lil muslimi an yahdharaha. Maka wajib bagi seorang muslim untuk hati-hati, waspada dari 10 pembatal keislaman yang telah beliau sebutkan di sini. Wa yakhafa minha ala nafsih, dan hendaklah seorang muslim dia khawatir, mengkhawatirkan dirinya, ya, terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan tersebut, ya. Nah, na'udzubillahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang mengharuskan murka Allah dan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Shalal Fauzan mengatakan amin. Nah. Seorang muslim dia harus waspada, hati-hati, ya, takut dari terjatuh ke dalam pembatal-pembatal keislaman. Artinya dia apa? La yuzakki nafsah, tidak mensucikan diri sendiri, ya, tidak merasa aman. Nah, kemudian mengatakan, wah, saya faham, ya, wah, saya ngerti. Nah, pembatal-pembatal keislaman misalkan. Enggak perlu lagi saya belajar, ya, tentang kesyirikan, tentang kekufuran, ini enggak perlu lagi saya belajar. Nah, akhirnya dia merasa aman. Nah, dari terjatuh ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Seorang selama dia masih hidup, ya, maka dia rawan akan terjatuh ke dalam fitnah, ya, terjatuh ke dalam mara bahaya. Maka harus selalu waspada dan waspada, ya. Nah, jangan lalai, jangan ghaflah. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, yang sudah menghancurkan patung-patung dengan tangannya, ya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka karena sebab dilemparkan ke dalam api, ya, maksudnya karena sebab perbuatan beliau, ya, menghancurkan patung-patung tersebut dengan tangannya, ya. Nah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar terhindar dari kekufuran dan kesyirikan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala, ya. Padahal beliau yang sudah menghancurkan berhala-berhala itu. Bahkan beliau dicampakkan ke dalam api karena sebab apa yang beliau lakukan terhadap berhala-berhala tersebut. Tapi beliau masih berdoa dengan doa ini. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ya. Nah, kita ini siapa? Bukan nabi, bukan rasul, ya. Nah, maka kita harus selalu waspada, hati-hati, ya. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam kekufuran, kesyirikan, ya. Hati-hati. Nah, hati kita, ya, berada di antara dua jari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah membolak-balik hati kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, seorang kadang dia tersesat, ya, setelah dia mendapatkan petunjuk. Ada yang mendapat petunjuk setelah dia tersesat, ya. Nah, ya, maka mintalah keistiqomahan, as-sabat, kekokohan, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa beliau, ya, diantaranya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balik hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Nah, itu seorang jangan merasa aman, ya, terhadap dirinya dari kesesatan dan penyimpangan. Jangan sekali-kali merasa aman. Nah, baik. Kemudian Syekh menutup dengan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, semoga salawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhluknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabatnya. Nah, selesai dari pembahasan Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, atau 10 pembatal-pembatal keislaman. Ketika pembatal-pembatal keislaman tidak terbatas pada 10 yang disebutkan oleh Syekh di sini, ya. Nah, ini menuntut kepada kita untuk apa? Terus belajar, mengaji, ya. Nah, baca kitab lagi yang lain, ya. Nah, ya, yang lebih meluas lagi, yang lebih melebar lagi, ya. Yang tidak hanya menyebutkan hanya 10 saja, ya. Karena banyak pembatal-pembatal keislaman. Nah, nas'alullah salama wal afiyah. Dan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar tidak terjatuh ke dalam pembatal-pembatal keislaman. Baik, kemudian di akhir kitab ini, ya, penyusun membawakan beberapa tanya jawab. Nah, dengan Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala. Nah, ini faedah, ya, insyaallah. Ada beberapa tanya jawab atau pertanyaan yang dijawab oleh Syekh rahimahullah hafizahullahu taala. Namun insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya ya, sebagai tambahan faedah dari pembahasan pembatal-pembatal keislaman. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.